السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صهرمتي، masih kita membaca faedah-faedah dari hadis Rasulullah SAW ketika menegur orang-orang yang menyatakan ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, ya Rasulullah jadikan untuk kami pohon tempat kami menggantung-gantungkan pedang-pedang kami agar mendapatkan kekuatan sebagaimana kaum musyrikin juga memiliki pohon-pohon tersebut. Maka ternyata Rasulullah SAW menyamakannya dengan Bani Israel dan menyatakan sungguh ucapan kalian seperti ucapan Bani Israel yang mengatakan pada Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Dan dalam ayat tersebut diakhiri dengan kalimat innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Ikhwan ibn na'azakumullah, disebutkan secara lengkap hadisnya dan kita mendapatkan sekian faedah. Sudah dibacakan beberapa di antaranya, yaitu bahwa para sahabat saja dalam keadaan mereka dekat dengan Rasulullah bisa salah paham dengan masalah dhatu anwat, apalagi orang-orang selain mereka. Demikian pula kesimpulan dari hadis bahwa siapa yang melakukan hal yang sama mengharap berkah, mencari berkah, atau meminta syafaat dari kuburan-kuburan atau dari pohon-pohon, maka itu adalah kesyirikan. Dan juga kita dapatkan faedah al-i'tibar bil maqasid la bil alfaz, bahwa kalimat-kalimat yang menjadi hukum yang teranggap adalah maksud-maksudnya, bukan nama-namanya. Walaupun kadang namanya bagus-bagus, tetapi kalau hakikatnya adalah kesyirikan, tetap kesyirikan. Dan juga sudah kita dapatkan faedah bahwasanya umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya, Yahudi dan Nasrani akan mengikuti jejak mereka. dan juga kita mendapatkan faedah penting, alamun min a'lamin nubuwah, tanda-tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau menghabarkan berita-berita yang akan terjadi dan ternyata benar-benar terjadi, dan ini menunjukkan bahwa beliau rasul mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya manusia tidak tahu yang gaib kecuali seorang nabi yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala beberapa yang gaib. Allah katakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah Allah yang alimul ghaib dan tidak pernah menunjukkan ilmu-ilmu ghaibnya kepada siapapun kecuali kepada siapa yang diridhai dari rasul. Itu pun tidak seluruhnya, tapi sebagian yang Allah kehendaki diberitahu dan sebagian tidak diberitahu. Ikhwanuddin a'azakumullah, tentunya kalau nabi diberitahu ya pasti tahu. Bahkan ketika nabi memberitakan kepada kita, kita juga jadi tahu. Apakah maknanya kita alimul ghaib? Tidak. Kita tahu nanti di akhir zaman akan muncul dajjal. Kita tahu nanti di akhir zaman akan turun Isa alaihi salam. Kita tahu di akhir zaman akan terjadi begini dan begitu. Apakah berarti kita alimul ghaib? Kita tidak alimul ghaib. Diberitahu oleh nabi. Demikian pula ketika berita nabi menyatakan sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Ternyata terbukti kenyataannya, sekian banyak kaum muslimin mengikuti jejak-jejak Yahudi dan jejak-jejak Nasrani. Maka berarti nabi pasti diberitahu oleh Allah. Kalau diberitahu oleh Allah berarti mendapatkan wahyu. Kalau mendapatkan wahyu berarti beliau nabi. Karena pembeda antara kita dengan nabi adalah wahyu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai rasul pada mereka, ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja aku diberi wahyu. Berarti nabi manusia, hanya saja diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nabi, itulah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fil hadits, faedah berikutnya. Wa bil hadits an-nahyu 'an at-tashabbuh bi ahli al-jahiliyah. Dalam hadis ini ada faedah juga, larangan untuk menyerupai kaum jahiliyah. Wa ahli al-kitab, dan juga larangan untuk meniru, menyerupai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Fima kanu yaf'alunah, pada apa-apa yang mereka lakukan, pada apa-apa yang mereka perbuat. Khonifidina azakumullah, ini juga faedah penting, bahwa kita jangan ikut-ikutan, jangan latah. Yahudi begini, kita juga harus bisa. Yahudi begitu, kita juga harus niru. Yahudi begini, Nasrani begitu, kita juga harus bisa seperti mereka. Khonibidina azakumullah, kita adalah umat Islam yang memiliki agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka enggak perlu latah ikut-ikutan Yahudi, enggak perlu latah ikut-ikutan Nasrani, enggak perlu latah ikut-ikutan agama apapun. Kita memiliki agama lengkap sempurna alhamdulillah. Jangan menyerupai satu kaum. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia termasuk golongan mereka. Dari mana diambilnya faedah ini? Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya kalian mengucapkan kalimat yang sama dengan kalimat Bani Israel kepada Musa. Teguran atau bukan teguran? Hah? Teguran. Berarti ini adalah larangan. Jangan kalian sama dengan Yahudi. Sungguh apa yang kalian ucapkan sama dengan Yahudi. Ini larangan. Maknanya jangan sama dengan mereka. Kalian umat Islam, umatut tauhid. Kalian memiliki agama yang sempurna. Kalian membaca Al-Quran. Kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Adapun Yahud, na'udzubillah, adalah orang-orang pengkhianat yang yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi, yang merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, yang yaktumun al-ilma wa hum ya'lamun, yang menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu, dan masih sekian banyak sifat-sifat jelek Yahudi. Maka jangan ditiru. Demikian pula Nasrani. Jangan kalian mengikuti Nasrani. Nasrani memuji Isa berlebihan sampai menyatakan anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau satu yang tiga, tiga yang satu. Maka kalian wahai kaum muslimin, jangan meniru jejak Nasrani. Kalian memuji Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang berlebihan sampai menyatakan engkau wahai Rasul adalah pemilik ilmu gaib. Ini kadzab. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Dan diberitahu tidak seluruhnya. Yang alimul gaib adalah Allah SWT. Maka siapa yang membaca puji-pujian terhadap Nabi dan di dalamnya mengandung kalimat wa min ilmika ilmu lauhi wal qalami, dan termasuk ilmumu wahai Rasul adalah ilmu lauhi wal qalam, maka dia telah mengikuti jejak Nasrani. Sama. Nasrani menuhankan Isa, mereka menuhankan Nabi Muhammad SAW. Apalagi menyatakan antal samad, antal mu'tamad, engkau tempat bersandar, engkau tempat bergantung. Nabi, Rasul, tempat bergantung, tempat bertawakal. Tawakal ala Allah, bergantung pada Allah. Berarti kalian menyamakan Nabi dengan Allah SWT. Dan berarti kalian mengikuti jejak Nasrani. Allahu samad. Qul, katakan. Allahu ahad. Allahu samad. Katakan Allah yang Maha Esa, satu-satunya. Dan dialah as-samad. Kenapa kau dipujikan kepada Nabi? Antas samad, antal mu'tamad. Apalagi dipuji lagi dengan kalimat-kalimat yang lebih mengerikan. Dikatakan, lau lam ta'khud biyadi, ya zallatal qadami. Wahai Rasul, kalau engkau tidak gapai tanganku, duhai celakanya aku, duhai binasanya aku. Kenapa? Bergantungnya kepada Rasul. Allah yang menentukan, subhanahu wa ta'ala, bukan Rasul. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menentukan. Rasulullah menyampaikan. Kita beriman kepada Allah, kita beriman pada Rasulnya. Beriman kepada Allah dengan sifat-sifat ketuhanannya, dan beriman kepada Rasul dengan sifat-sifat kenabiannya. Jangan Nabi dianggap sebagai Tuhan, sebagai ilah. Khamidina azakumullah. Sampai mereka menyatakan dengan kalimat-kalimat yang lebih mengerikan dari itu. Maka ini berarti mengikuti jejak-jejak Nasrani. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka faedah yang berikutnya yang harus kita ingat juga dari hadis ini. Jangan menyerupai mereka. Jangan menyerupai Yahudi. Jangan menyerupai Nasrani, jangan menyerupai musyrikin jahiliyah. Setiap ada orang yang berbuat satu kejelekan, meniru jahiliyah, Rasulullah SAW menegurnya. Inna hadza min jahiliyah, ini termasuk jahiliyah. Bahkan kalau ada seseorang yang mengucapkan kalimat seperti jahiliyah, Rasulullah menyatakan inna fika jahiliyah, sesungguhnya pada dirimu masih ada sifat jahiliyah. Apa maknanya? Bersihkan diri kita dari sifat-sifat jahiliyah. Jangan menyerupai jahiliyah. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau kita mengikuti hukum-hukum Allah, syariat Allah, sunnah Rasulullah, tiba-tiba ada yang sama. Bukan kita yang meniru mereka. Alhamdulillah. Mereka yang meniru kita. Terserah. Loh, kamu sama dengan mereka. Buktinya kamu sujud pada Allah, mereka juga sujud. Apakah kita tasyabuh dengan mereka? Tidak. Kita menjalankan perintah Allah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahil wahidil qahar. Kita laksanakan. Kalau mereka kebetulan sama, maka mereka yang meniru kita, bukan kita yang meniru mereka. Kita punya Al-Qur'an sempurna, kita punya ajaran sunnah sempurna, kita punya agama sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Sehingga jangan kita ghulu, jangan ifrat. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Ekstrem kanan atau ekstrem kiri dulu, menyerupai mereka, ikut-ikutan Yahudi, ikut-ikutan Nasrani, ini ekstrem, melampaui batas. Pokoknya kalau mereka begini, kita harus ikut, kita harus bersaing. Mereka punya acara ini, kita harus bikin acara itu. Mereka punya ulang tahun, kita juga punya ulang tahun. Mereka punya kelahiran Nabi Isa, kita harus punya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perayaan. Mereka punya perayaan kenaikan Isa Al-Masih, kita punya perayaan kenaikan Rasulullah Isra Mi'raj. Mereka punya apa lagi? Ini khonidina azakumullah latah. Tashabbuh bihim, menyerupai mereka. Tapi ada yang sebaliknya. Kita tidak boleh nyuruh mereka. Sampai ngapain kamu? Sedekah kepada fuqara masakin. Ngapain kamu? Kebaktian sosial kayak Nasrani aja. Loh. Tasabuh dengan Nasrani. Yang mengajarkan untuk bakti sosial itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya, untuk sedekah, untuk membantu kaum muslimin, membantu orang yang lemah, memberikan pada mereka pertolongan. Ini satu meniru mereka. Yang ini malah kebaikan gak mau dikerjakan karena takut sama dengan mereka. Khamilina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, jangan ifrat, jangan tafrit, jangan ekstrem kiri, jangan ekstrem kanan. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya secara lengkap. Kalau kebetulan sama dengan mereka, terserah. Yang jelas kita bukan meniru mereka. Kita mengerjakan apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi tanbih ala masailil qabri. Dan di sini ada juga peringatan tentang masalah kuburan-kuburan. Amma, ini pertanyaan-pertanyaan masalah kubur. Pertanyaan yang akan ditanyakan di kubur. Amma man rabbuka fawadih. Adapun pertanyaan siapa Rabbmu, jelas. Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man nabiyyuk, adapun siapa nabimu? Fa min ikhbarihi bi anba'il ghaib, maka kita tahu Nabi Muhammad SAW. Dari mana tahunya? Karena dia memberitakan berita-berita dari Allah yang ternyata terbukti kebenarannya. Maka kita yakin beliau Rasul. Wa amma ma dinuk, adapun pertanyaan apa agamamu? Maka agama kita agama Islam, agama tauhid. Karena Rasulullah SAW menegurnya dengan kalimat ij'alana ilahan kama lahum alih. Kalian itu mengucapkan kalimat seperti kalimat Bani Israel. Jadikan kami untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Khamilina azakumullah, terkandung dalam hadis ini tiga perkara. Man rabbuka, man nabiyuk, dan ma dinuk. Apa agamamu? Agama Islam, agama istislam, agama berserah diri pada Allah, agama ketundukan kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Ini Islam. Jadi makna Islam, agama tauhid. Apa agamamu? Agama Islam. Dengan makna agama yang mengajarkan kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa pada yang lain. Wafihi, dan juga ada faedah lain. Anna syirk la budda an yaqa fi hadhil ummah, bahwa kesyirikan mesti terjadi pada umat ini. Khilafan liman idda'a khilafu dzalik, berbeda dengan anggapan sebagian orang bahwa enggak mungkin muslimin berbuat syirik. Kata siapa enggak mungkin? Sangat mungkin. Karena Nabi menyatakan kalian akan mengikuti umat sebelum kalian. Wa fihi faedah lainnya, al-ghadab 'inda at-ta'lim. Faedah penting juga dalam metode pengajaran. Perlunya marah sesekali dalam mengajar. Kalau memang momennya pas, kalau memang saatnya tepat, marah itu bagus. Marah karena Allah untuk mendidik. Khonibina azza, bayangkan ketika para sahabat tadi menyatakan ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, apa kata Nabi? Allahu akbar. Innaha sunan allati qultum wallati nafsi biyadi kama qalat bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaum tajhalun. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian ini sama dengan ucapannya Bani Israel. Marah atau bukan marah? Sampai disamakan dengan Bani Israel. Sampai dikatakan ucapanmu itu sama dengan ucapan mereka yang minta Tuhan. Permintaan kamu sama dengan minta berhala. Ini marah. Dan kadang-kadang perlu. Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Sekali, dua kali, sampai ketika mereka sudah berbaris rapi, masih ada orang yang maju, dadanya muncul ke depan. Maka Nabi menolaknya dengan tongkatnya sambil mengucapkan, la tusawwunna sufufakum aw la yughalibana Allahu baina qulubikum aw baina wujuhikum. Hendaklah rapikan saf, atau Allah akan bolak-balikkan wajah-wajah kalian. Ini sudah lain. Nadanya sudah tinggi dengan nun taukid. La tusawwunna sufufakum aw la yughalibanna. Hendaklah rapikan saf, atau kalau tidak Allah bolak-balikkan wajah kalian. Demikian pula pada kejadian-kejadian lain sampai Rasulullah menyatakan pada seorang sahabat, afattanun ant? Apakah engkau menjadi tukang fitnah? Ini kadang perlu. Khana fi na'azakum wa qom muslimin yang saya hormati. Maka al-ghadab inda ta'lim, marah ketika dia mengajar, adalah perkara yang kadang-kadang perlu. Wa anna ma dhamma Allahu bihi al-yahud wa an-nasara fa innahu lana linuhadhdhiru. Dan bahwasanya apa yang Allah cerca karenanya Yahudi, dan Allah cerca karenanya Nasrani, maka perkara itu adalah perkara yang kita hendaklah menghindari. Apa yang diperingatkan oleh Allah dengan marahnya kepada Yahudi, atau marahnya kepada Nasrani, atau marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada mereka, maka ingat apa sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya, kita hindari sebabnya agar kita jangan dimurkai seperti mereka dimurkai. Qul inna a'udzukum min qawmin muslimin yang saya hormati. Qal, dikatakan bahwasanya kalau Allah mencerca Yahudi dan Nasrani karena sesuatu, maka sesuatu itu maknanya hendaklah kita jangan melakukannya. Dalam Quran banyak Allah ceritakan kejelekan-kejelekan Yahudi dan Nasrani, dan dicerca oleh Allah. Dalam hadis-hadis juga banyak. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dengan la'nat, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani, karena mereka mengambil kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Baik. Marah bahkan sampai melaknat. Tapi bicaranya kepada siapa? Di hadapan siapa? Di hadapan kaum muslimin. Di hadapan umat Islam. Sesungguhnya mereka dilaknat oleh Allah karena mereka begini dan begitu. Apa maknanya? Maknanya tentunya akan dipahami semua orang yang akil, bahwa maknanya janganlah kalian seperti mereka, jangan kalian melakukan apa yang mereka lakukan, yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan Allah melaknat mereka. Maka jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Secara umum, apa faedahnya? Apa yang menyebabkan mereka dilaknat atau dimurkai, atau apa yang menyebabkan Allah mencerca mereka, jangan kita tiru, jangan kita ikuti. Qal, dikatakan oleh musannif rahimahullah, amma mad'ahu ba'dul mutaakhirin, adapun apa yang dikatakan oleh orang-orang belakangan, min ayaju min annahu yajuzu tabarruk bi athari salihin famamnu'un min wujuh. Adapun ucapan orang-orang belakangan bahwasanya mencari berkah dari peninggalan-peninggalan orang soleh itu diperbolehkan, maka sungguh kita bantah dari beberapa sisi. Mamnu', terlarang dari beberapa sisi. Minha, satu, bahwa para sadiqin al-awwalin dari kalangan para sahabat dan yang setelah mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu selain kepada Nabi. Kepada Nabi, mereka menyimpan rambutnya yang terjatuh. Bahkan ada sahabat yang membekam, meminum darahnya, Ada sahabat yang berebut air wudunya atau air sisa wudunya. Qanibinna'azakumullah. Ini kepada Rasul. Taib, apakah ada yang mereka lakukan atau mereka perlakukan seperti itu selain Nabi? Misalnya yang terbaik setelah Nabinya Abu Bakar. Apakah ada yang melakukannya kepada Abu Bakar? Enggak ada. Apakah ada yang melakukannya kepada Umar? Enggak ada. Apakah ada yang memperlakukannya pada Ali, pada Uthman, pada para sahabat yang lainnya? Tidak ada. Maka perkara itu adalah perkara yang tidak dilakukan oleh para sahabat kepada selain Nabi. Tidak di masa hidupnya Nabi, tidak pula di masa matinya Nabi. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi, kalau saja baik, maka tentunya mereka lebih dulu dari kita. Kalau baik, mereka akan lebih dulu dari kita. Wa afdhalus sahabah, sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Wa qad syahida lahum an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi masyahid lahu bil jannah. Bahkan Nabi telah mempersaksikan mereka dengan surga. Wa ma fa'alahu ahadun min ashabah. Tetapi enggak ada orang yang memperlakukan seperti itu kepada mereka. Seorang pun dari kalangan para sahabat. Enggak ada yang memperlakukannya seperti memperlakukan Nabi. Menyimpan rambutnya, berebut air wudunya, enggak ada. Maka mereka menyatakan boleh kepada orang soleh. Orang soleh yang mana yang boleh? Oh, Habib Fulan. Lebih baik mana mereka dengan Abu Bakar wa Umar? Lebih soleh mana mereka dengan Uthman dan Ali? Lebih utama mereka atau lebih utama para sahabat? Kalau mereka jawabnya, oh ini Habib lebih hebat, berarti sudah dal. Adallu min himari ahli, sesat, lebih sesat dari keledai piaraannya. Tapi kalau mereka masih sehat, mereka masih fitrah, ya tentunya para sahabat lebih mulia. Taib, apakah ada kaum muslimin memperlakukannya kepada Abu Bakar wa Umar? Berebut ludahnya, berebut sisa air wudunya, menyimpan rambutnya? Tidak ada. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini sudah cukup bantahan yang sangat jelas bahwa perkara itu perkara baru dan ajaran baru. Wala fa'alahu tabi'un bisahadatihim. Juga tidak dilakukan oleh para tabi'in kepada sahabat. Tidak ada. Wahumul uswah, padahal mereka adalah umat yang menjadi contoh teladan. Yang kata Nabi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bantahan kedua. La yajuzu an yuqas ala rasulillahi ahadun min ummati. Enggak boleh dikiaskan Nabi dengan siapapun dari umatnya, karena tidak ada yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak bisa dikiaskan. Karena alasan mereka biasanya kias. Bukankah mereka perlakukan pada Nabi seperti itu? Kita juga boleh melakukannya kepada orang soleh. Loh, berarti kamu menyamakan orang soleh dengan Nabi? Tidak sama. Nabi mendapat wahyu, orang soleh tidak mendapat wahyu. Nabi diikuti, orang soleh mengikuti. Ya enggak sama. Maka itu qiyas ma'al fariq. Namanya qiyasun batil. Qiyas yang batil. Fala yajuz an yuqas ala Rasulullah SAW ahadun min ummati. Maka tidak boleh mengkiaskan siapapun dengan Nabi. Walin Nabi SAW fi halil hayati khasais kathirah. Dan Nabi ketika hidupnya memiliki sekian keistimewaan. La yaslu an yusharikuhu fiha ghairuh, yang tidak mungkin bisa disamai oleh siapapun. Tapi Rasul orang soleh, dia juga orang soleh. Taib, Nabi orang soleh yang maksum, dijaga dari kesalahan. Sekarang saya tanya, apakah Habibmu maksum, dijaga dari kesalahan? Apakah tokoh besarmu maksum, dijaga dari kesalahan? Apakah kiai yang kamu agung-agungkan maksum, enggak pernah berbuat salah? Kalau menyatakan ya, berarti mereka sesat. Adallu min himari ahli. Kalau mereka masih waras, masih sadar, pasti mereka akan berkata, ya tentunya enggak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Itu jawaban yang bagus. Kalau begitu, apakah bisa dikiaskan yang maksum dengan yang tidak maksum? Mau minum darahnya, Rasulullah SAW ma'asum, suci. Ini tidak ma'asum, darah yang bercampur berbagai macam kesalahan dan dosa. Qanibina azakumullah, tidak ada. Tidak bisa dikiaskan. Kau muslimin yang saya hormati. Wa minha anna fil man'i an dhalika saddan lidhari'ah. Jawaban ketiga, bahwa dilarangnya untuk mencari berkah dari peninggalan-peninggalan orang soleh, dilarang, itu adalah menutup pintu-pintu kesyirikan. Kama la yakhfa, sebagaimana tidak samar lagi. Demikian kaum muslim yang saya hormati. Saddan lidhari'ah, menutup pintu kejelekan. Ini kan bukan syirik. Saya cuma nyimpen rambutnya kiai, masa enggak boleh? Kan bukan syirik. Dimasukkan ke minyak wangi saya, sebagaimana mereka para sahabat menyimpan rambutnya Rasulullah. Pertama, kamu mengkiaskan orang yang bukan Nabi dengan Nabi. Kedua, kamu mengadakan kebid'ahan karena enggak dilakukan oleh para sahabat terhadap selain Nabi. Ketiga, kamu membuka pintu kesyirikan. Lama-kelamaan mulai mereka mengagung-agungkan rambut tadi. Masya Allah, rambut ya wali, ya Habibullah. Aku tolong syafaat, nanti dibela aku ya yaumul qiyamah. Mulai jatuh dalam kesyirikan. Karena peninggalan-peninggalan tadi, yang mengagung-agungkan rambutnya, yang mengagung-agungkan tempat duduknya, kursinya, jengkoknya, disimpan, diagung-agungkan, dikeramatkan. Sampai akhirnya mereka tabarruk-tabarruk, sampai rebutan debunya. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti mereka membuka pintu kesyirikan dengan tabarruk pada peninggalan-peninggalannya. Kalaupun dikatakan oleh sebagian ulama ada tabarruk yang boleh kepada para ulama, adalah dengan mengambil ilmunya. Dengan mengambil ilmunya, membaca kitab-kitabnya. Kalau ulamanya ahlu sunnah tentunya, ulama yang sungguh-sungguh ulama, kita pelajari kitab-kitabnya, kita dengarkan nasihatnya, itu mengharapkan berkah. Sebagaimana kita mengharapkan berkah pada air zam-zam, bukan dengan berdoa kepada air zam-zam, tapi berdoa pada Allah. Ya Allah, aku begini-begini, kurang minum. Karena zam-zam lima syuri balahu. Zam-zam adalah untuk apa meminumnya. Ini karena apa dia meminumnya. Tergantung apa niat kita meminumnya. Sehingga kita tidak berharap kepada air, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Dia mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajar." Aku sungguh tahu bahwa kau ini batu. Enggak bisa menentukan kebaikan, enggak bisa menentukan kejelekan. Tetapi karena Rasulullah SAW, aku melihat dia menciummu, maka aku pun menciummu. Ibadatan lillah wa tiba'an linnabi. Ibadah kepada Allah dan karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal afiyah. Subhanakal bihamdik. Asyadu la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. يكفي. Saat pada tahun 2011 Ana menghitankan anak pertama, dan oleh orang tua Ana disuruh dan diwajibkan untuk memberikan sesajen, tetapi Ana tidak mau. Akan tetapi seorang tua, Ana tetap memberikan, tetap memberikannya. Walaupun, apa sih? Apakah Ana termasuk mengikuti kesyirikan atau tidak? Khamilina azakumullah, di hadapan Allah, kita akan dihisab masing-masing. Orang tuamu sendiri dan kamu sendiri. Maka kamu berlepas diri dari perbuatan orang tuamu. Dan tidak boleh setuju, tidak boleh ridha dengan perbuatan itu. Harus mengingkarinya semampu kalian. Kalau kalian mampunya hanya dengan bicara, tapi orang tuamu tetap melakukannya, kamu sudah tabarrak, kamu sudah berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang tua itu, insyaallah ta'ala. Apakah menyanjung orang lain termasuk perbuatan kesyirikan? Tidak. Tidak termasuk kesyirikan. Apalagi orang yang pantas disanjung dengan tidak berlebihan. Dengan tidak berlebihan. Kalau berlebihan sampai memujinya seperti Tuhan, maka tentunya itu adalah kesyirikan. Engkau penentu kebaikan dan kejelekan. Loh, itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mungkin bisa menentukan kebaikan dan kejelekan. Engkau adalah begini, adalah begitu, hati-hati. Maka silakan ucapkan apa yang kalian ucapkan, tetapi jangan sampai menyamakan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyamakan seseorang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah mengambil ilmu dari Ustaz Dzulqarnain setelah beliau menyerang asatidz di Etesam Jakarta? Lalu bagaimana dengan duat yang bersamanya? Khonibrin a'azakumullah, saya dengar kajiannya dari rekaman yang dikirimkan kepada saya. Dari awal sampai akhir. Tuntas. Dan saya terheran-heran. Ada apa dengan orang ini? Sungguh persis seperti awal saya mendengarkan ucapan-ucapannya Ja'far Saleh. Ada apa dengan orang ini? Ada keanehan. Sampai ternyata alhamdulillah terjawab setelah ada ucapan Syekh Rabi yang menyatakan dia la'ab, main-main, mutalawin. Mutalawin itu warna-warni, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Enam. Sehingga ketika di Surabaya, saya katakan apa yang saya tahu. Dia membantah Yazid Jawas, dia membantah melarang mendengar Radio Roja, dan dia dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan rajulun thayyib. Persis ketika saya bilang begitu di sana, dia bilang seperti itu di itu, waktunya sama, harinya sama. Ajib. Khana bin na'azakumullah. Setelah itu, saya mendapatkan berita-berita dari beberapa ikhwan, bahkan dikirimkan ucapan yang sangat jelas dari Syekh Hani, dari Syekh Rafi. Langsung ucapan beliau dengan bahasa Arab. Bahwasanya orang ini mutalawin, la'am, berjalan seperti jalannya Ali Al-Halabi. Nasallahu salam al-afiyah. Wa nasallahu hidayah li jami'al muslimin. Apa hukumnya mengambil ilmu dari seorang mu'allaf yang menjadi da'i atau da'iyah? Mu'allaf jadi da'i. Dari mana ilmunya? Contoh, Ireng... apa Ireng ini? Ireng Handono dari Nasrani. Abdul Aziz Hindu. Felix Siau dari Nasrani. Khun ibn a'azakumullah, harusnya seorang mu'allaf itu belajar. Belum tentu apa yang dia anggap sebagai kebenaran, belum tentu ternyata benar kebenaran. Artinya dia mengatakan, wah, saya masuk Islam. Islam itu ternyata bagus. Islam itu ternyata menjamin begini-begini. Ternyata. Belum tentu apa yang dia katakan seperti itu ternyata benar. Mungkin salah paham. Ternyata dalam Islam pun ada tebusan dosa, misalnya. Dari mana kamu bilang? Kata beberapa kaum muslimin, katanya syafaat itu adalah tebusan dosa. Ah, bagaimana kira-kira? Qul inna a'udzubikumullah bahaya. Dan pernah terjadi di beberapa masjid, bahkan masjid yang pernah sewaktu itu kebetulan saya duduk di situ. Selesai sholat ada yang berdiri. Ini ada seorang yang baru masuk Islam mau berbicara. Pendeta yang baru masuk Islam. bicara, saya dilempari, saya dimusuhi, saya diusir, saya begini, saya begitu. Keluhan isinya. Setelah selesai, domba-dombaku pulanglah. Tuhan memberkatimu. Terus ketawa. Itu di masa saya jadi pendeta dulu katanya. Bayangkan ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat seperti itu berkumandang di masjid kaum muslimin dengan speaker. Domba-dombaku pulanglah, Tuhan memberkatimu. Na'udzubillah min dzalik. Mana salam? Mana innal hamdalillah? Mana takbiril majlis? Enggak ada. Ya memang dia jahil, dia bodoh, dimaklumi. Yang lebih bodoh lagi yang nyuruh dia berbicara, itu lebih bodoh lagi. Dia dimaklumi karena dia jahil, enggak bisa menyebutkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, belum bisa. Mau bicara innal hamdalillah nahmadu, enggak bisa. Baru masuk Islam kemarin, beberapa waktu lalu. Yang lebih bodoh adalah mereka yang tahu dia mu'alaf, suruh ceramah, itu yang bodoh. Yang hakikatnya, yang ini bodoh sederhana, yang nyuruhnya bodoh kuadrat. Jahil, murakab. Ana menemukan dalam kitab Bulughul Maram tentang Rasulullah melarang jual beli anjing dan kucing. Apakah kucing dan anjing hias pun dilarang? Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan cuma ganti apa ini? Pakan. Cuma ganti pakan saja. Fa inna na'azakumullah. Kalau anjing dijelaskan sangat jelas melarang thaman harganya. Mau harga ganti pakan atau apa? Enam. Sehingga kalau sudah dilarang, ya dilarang. Anjing hias ataupun bukan anjing hias ataupun yang lain. Yang dikecualikan hanya anjing pemburu. Enam. Atau anjing penjaga. Apakah dibenarkan sikap seseorang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu dikarenakan ustadz yang ngisi terlalu lembut penyampaiannya, kurang tegas manhajnya, atau kurang kuat? Ini kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh sembarang orang berbicara. Tetapi mereka-mereka yang sudah memiliki ilmu daripada asatidah, atau bahkan lebih bagus lagi kalau ada ucapan para ulama. Sehingga jangan dengan hawa nafsu, ah ini lembek, saya enggak mau. Yang ini, ah ini asik nih, keras. Apakah keras berarti benar? Apakah lembut berarti jelek? Berarti salah? Enggak mesti. Kadang diperlukan keras, bahkan marah. Kadang diperlukan lembut. Tergantung keadaan. Ada seorang yang cari kaset-kaset saya kebetulan. Setelah dapat kecewa. Kok lain? Kok lain katanya. Teman saya tanya, kenapa kok lain? Ini bukan Ustaz Muhammad yang biasanya. Maksudnya, biasa Ustaz Muhammad itu keras. Ini kok lembek banget? Katanya. Kajiannya kajian di pondok, kajian fikih. Lu masuk ngamuk-ngamuk kajian fikih. Ini hukumnya haram. Yang ini begitu. Suruh ngamuk-ngamuk ketika berbicara masalah ikhtilaf para ulama dalam masalah fiqih. Khadimina azakumullah ajib. Berarti orang ini menganggap pokoknya harus keras. Agama Allah ini bukan pokoknya harus keras dan bukan pokoknya harus lembut. Mereka yang beranggapan pokoknya harus keras akan berperang, bertikai dengan yang mengatakan pokoknya harus lembut. Berantem dia. Adapun ahlu sunnah, kapan diperlukan keras? Ya keras. Kapan diperlukan lembut? Ya lembut. Tidak harus begini, tidak harus begitu. Kalau lembut berarti manhajnya tidak bagus gitu. Sampai ada beberapa orang yang na'udzubillah mencurigai masyayikh ulama. Ah, saya itu kurang mantap dengan Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Enggak pernah bicara manhaj. Bicara fikih terus, tafsir, enggak pernah berbicara manhaj. Fulan kada enggak pernah. Emang manhaj cuma fulan kada. Emang yang namanya manhaj cuma itu? Beliau mengajarkan akidah dan akidah termasuk manhaj. Beliau mengajarkan fikih dan fikih termasuk manhaj. Beliau mengajarkan tafsir dan tafsir termasuk manhaj. Semuanya termasuk manhaj. Terlalu sempit pikirannya. Menganggap kalau manhaj cuma itu. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah telah melakukan kewajibannya. Mentahdir beberapa tokoh-tokoh hizbiyin termasuk Salman al-Auda. Tetapi memang porsinya tidak banyak. Dan beliau banyak mengihalah. Memberikannya kepada orang lain. Kepada syekh yang lain. Untuk masalah Said Qutb, apa yang dibahas oleh Akhuna Rabi sangat bagus. Silakan kalian baca buku beliau. Beliau tidak membahas, tapi bukan tidak mendukung tulisan Syekh Rabi. Mendukung dan menyatakan baca bukunya beliau. Itu sangat bagus. Khanibidina azakumullah. Maka semestinya, mereka-mereka yang katanya, kalau saya sih seperti Syekh Utsaimin aja lah, diam. Kalau diamnya seperti beliau, dan beliau tidak diam sungguhnya, mestinya dia mendukung ustaz-ustaz yang lain yang membantah ahlul bid'ah. Silakan dengarkan kajiannya atau bantahan Ustaz Luqman Ba'abduh. Itu sangat bagus sekali. Baca, dengarkan kajiannya Ustaz Afifuddin. Itu Masya Allah. Walaupun kamu tidak bicara, tapi kamu cukup. Tanggung jawabnya di hadapan Allah sudah cukup. Bahwa apa yang saya sampaikan adalah mendukung apa yang disampaikan oleh mereka. Sehingga kebanyakan sekarang diam, maunya pengen selamat. Tetapi ketika dikatakan si fulan sudah berbicara, ah, dia tuh terburu-buru, dia tuh begini, malah dicerca. Ajib. Sehingga akhirnya dia seakan-akan berbaris di barisan hizbin. Seakan-akan berbaris di barisan hizbin. Dan demikian keadaan yang tadi ditanyakan Dzulqarnain. Selalu begitu. Selalu mereka itu manhaj-manhaj terus. Selalu begitu kalimatnya. Kenapa? Banyak akidah, pelajaran-pelajaran yang harus disampaikan. Khanifidina azakumullah ajib. Kusulah salam al-afiyah. Apakah Ma'had Al-Furqan Sidayung Gresik milik Sururiin? Mahadnya Nur Rafiq? Iya, bersama mereka. Kalau mahadnya Nur Rafiq. Ada satu lagi. Bagaimana dengan keadaan Farid Kasim Anus? Dia bersama mereka. Bersama Hizbiyin, bahkan mungkin saya yang paling tahu sejarah awalnya. Sampai saya berpisah dari dia. Masih ingat saya ketika itu. Ketika saya sampaikan bahwa ini manhaj bukan manhaj saya. Bukan manhajnya mereka-mereka. Tapi ini masih ada para ulama. Nih, satu, dua, tiga. Saya bacakan. Bukunya di hadapan dia. Ucapan para ulama tentang masalah tahdzir. Jawabannya sungguh menjadikan titik perpisahan. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara aku dengan kamu. Ketika dia menyatakan, pokoknya saya gak suka yang kayak gitu. Jawabannya begitu. Pokoknya saya suka, gak suka dengan yang tahdzir-tahdzir seperti itu. Halas. Inti berjalan dengan jalan inti, anda berjalan dengan jalan anda. Barakallahu fikum. Sekarang mengasuh majalah. Yang di dalamnya tokohnya, yang ditokohkan adalah seorang yang khariji, khawarij pikirannya. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin, bahkan mengkafirkan kerajaan Saudi. Itu yang bersama Farid. Dan itu karena kelembutan yang berlebihan. Kelembutan yang berlebihan. Ada kisah tentang dia yang agak unik juga. Ketika datang seorang tidak sholat sama sekali. Saya mau tanya Ustaz kepada Farid Anus nih. Saya gak sholat. Apa hukum saya? Kafir gak saya? Kalau kamu tidak sholatnya karena malas, karena itu, tapi meyakini dalam keadaan itu adalah wajib, kamu gak kafir. Tetapi kalau kamu mengatakan, oh, saya tidak menerima bahwa sholat itu wajib, maka kamu kafir. Enggak, saya tahu itu wajib dan saya enggak mau sholat. Kafir dengan saya? Enggak. Pergi dalam keadaan tetap enggak sholat. Ajib. Wallah, kalau orang ini datangnya kepada para ulama, enggak akan ditanggapi selembut itu. Akan dimarah dengan keras. Dengan ucapan yang sangat keras. Kamu kalau menentang ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan sholat dan Allah SWT, kamu kafir. Ancaman buat dia. Untuk urusan nanti, kalau begini, kalau begitu, tafsir ijan, ba'den, di belakang hari, Allah yang akan menghisab. Tapi ancamannya, man tarakas salaf faqad kafar. Persis seperti ucapannya Ali Hasan Abdul Hamid. Plek. Sampai dituduh murjiah gara-gara itu. Nasallahu salam al-afiyah. Qad atalna al-kalam. Subhanakallahumma hamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.